Meni amis. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku sudah rindu kasih sayang. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Depan boleh angkat tangannya untuk semua undangan kami persilakan. Buat penghibur jangan ikut nyanyi. Buat pendukung mesti angkat tangan. Buat penonton coba angkat kaki ya. Jangan dong. Dapat bertemu lagi, duhai kekasihku, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Aku sudah rindu lincah manja sikapmu. Aku sangat rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi, duhai kekasihku, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu.